malas nak usaha. Cerita sana sini geban kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita. Dikubelit kawan memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nak paham. Cerita zaman dulu Pak Gadok gadai tanah. Dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang lari lintang kukang. Kau tak mampu bayar seku pang-pang ala Gazal. Puk amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sabu. Kambing diri-diri ala sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duit ku beribu semua entah ke mana. Dan mana pas orang tikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah, ku tak boh kau pun tak apa. Lampung giseng semati besan kita. Serius ah? Oh no.